Uhuna Yohanes Hondongam Tallu. Pikki unna to'o pak kamasena puang lata ala lako kita, tak dibela dipaju kalandona, lambi disangai ke anakna. Anak wana anak nasidda kiak puang lata ala. Yanto anna taun naisang kalembasan na pak palakuan tato tamatappa indelino, aga tak muisam puang lata ala. Osola subungku tuku kamasei, tento mai anak nang kiak puang lata ala, sapok tak pina lambi pikki hanta lama aga kik susi kedakoi. Muinna na susi, taisam yak tawa, la susi ki Kristus ke dipak paitami, akala taitam pole inna la susinna Kristus. Anna menna-menna mahanu lako Kristus, tak malah tala maseho pak pagusanna ila nindelino, umba susi Kristus maseho. Menna-menna si umpu gauk dosa, unteka pahentana puang ngala ta'ala, aka pak pagusan dosa, umbali pahentana puang ngala ta'ala. Misa miak mu'ua sule Kristus indelino ana malom pak de inggana dosa. Ana musan toyak mu'ua tak yama dosa Kristus. Dadi menna-menna ton taliu manonto lako Kristus taulah simpugauk dosa. Sapuk menna-menna simpugauk dosa, tawia to'o tak yama musan Kristus dapa kayalana kaleso pak elokna. O inggana ku anakku, daumak dinak nabawa bulin tau. Menna-menna mak gok mapia tau ia to'o mesa to malolo umba susi Kristus malolo. Sapok menna-menna simpo gok liu dosa, tau ia to'o anak na to mahajan na setam, aka mengkalo dia pimayan nama dosa liu nia to mahajan na setam. Yan to'o, anna mentama lino anak na puang ala ta'ala, anuk lompat deh pengkehangan na to mahajan na setam. Menna-menna mendadi anak na puang ala ta'ala, tau ia to'o taulah simpugauk dosa, aka sipakna puang ala ta'ala ilami kalena. Anu puang ala ta'ala mendadin nambena, ya taulah malah simpugauk dosa. Dadi manasa anna tisek lai di ita, anakna puang ala ta'ala, anak-anakna tomahajanna setam. Aka menna-menna taung palako kamaloloam, batu haka taung kamaseto matappa, tau ia to'o tai anakna puang ala ta'ala. Inde nendo kaheba puhau hingya mengkalau pahandu nama tappak kwa. Diona pahallu kia lasi kamase mesa sola mesa. Tak sikda-sikda kia lamala mak gau susi kain. Aka indo kain mendadini anak na Tuhan dan kadaki gau an nompateya dinna. Aka nompateya dinna, aka si mak gau kadaki ya kain an si mak gau mapia ya adinna. Oak sola subungku, daung kapilai kena kahidik kuat to tamatappa ilan indelino. Taisa miak tawa umpilengkiak kamatea lutama katuboam. Tandaan umpilengkiak kamateam, akasung kamasengkiak solasubunta to matappa. Sapok menna-menna tak mak kamase ton taliu pelang kamateam. Anna menna-mennong kahidik to matappa, tau ia to o si hapam papateam, anna manas sadiwa indo to papateam, taya deng katubua sule lako salako lako nelang kalena. Kristus puha umpupe patei kalena akan akamase kia. Yan to'o tapo tandengan nak makamase. Dadi, laahu kia duka umbeho kaleta lau sik di mak hupa-hupa kamasusaam kahanong kamase kia solasubunta to matappa. Sapo taya deng pak kamasena puang lata ala lang kalena mesa toganna ungkatubuanna kita ihanta buana muita solana tadeen na puno yang kapahaluanna. O enggan aku anakku, indo diwampak kama sesik dasia, tak la dio baba pudu, sapuk la pahalu mengkaloi lanu nak penawa lembak dio pak palakoam. Maka siung kama sesik dasik dakiak solata to matappa, taisam mito o tawa anak nasik dangkit puang ngelata ala to malolo. Anna lamasanna mi penawanta, aka taung ki la bata-bata di olona. Aka muinna anna mak tulak-tulak penawanta nawa, tak hamak selama aka pak palakuangku, sapok tak la dipehingi, aka kasalle puha ya kuasanna puang ala ta'ala anna la penawanta, aka ia tolo salimba annam tahu mandalam. Oak solaku tuku kamasei, maka to taung bata-bata penawanta, taung ki tola mahea diolona puang ala ta'ala. Anna la nahingiam ninggarna pelawanta, aka sita palakom pahentana, anna sita pugaum pak puhaena. Indennya pahentana puang ala ta'ala lako kita. Laung katapai ki sangana Yesus Kristus anakna, analasi kamasi ki mesa sola mesa, umba susi puha na pahentang kia. Mena-mena sentuhu pahentana puang ala ta'ala, tau ia to'o sakalebum puang ala ta'ala, ana puang ala ta'ala toh hilang kalena. Anala taisa mitawa, toh honilang kaleta, aga puang ki napatamai penawa masehona.